Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan bercerita tentang sahabat yang mulia, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhuma, pemimpin pemuda surga, khalifah yang mendamaikan perselisihan antara dua kelompok besar kaum muslimin. Orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dermawan, pemberani, dan juga sangat bertakwa. Beliau adalah Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Ibnu Abdul Muttalib Ibnu Hashim Ibnu Abdi Manaf Al-Qurashi Al-Hashimi, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ibundanya adalah Fatimah binti Muhammad binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Al-Hasan atau Abu Muhammad kunianya radhiyallahu anhu, pemimpin pemuda surga, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada pertengahan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Beliau dilahirkan pada pertengahan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Ini insyaallah taala adalah pendapat yang paling sahih dari beberapa pendapat yang diketengahkan oleh para ulama, sebagaimana diterjih oleh Ibn Abdul Barr Al-Andalusi dan ulama-ulama lainnya. Sebelum Al-Hasan dilahirkan, ada bisyarah, tanda-tanda dan kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat yang dibawakan oleh Sammak bin Harb dari Qabus, dari Mukhariq, dari sahabiat yang mulia yaitu Ummul Fadl Lubabah bintil Harith Al-Hilaliyah, istri dari Al-Abbas. Jadi Ummul Fadl ini, Lubabah bintil Harith, adalah istri dari Al-Abbas. Al-Abbas siapa kaum muslimin? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu bibinya, istri pamannya. Dan Ummul Fadl ini wanita kedua yang masuk Islam di Mekah sesudah Khadijah. Berarti termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Ummul Fadl Lubabah bintil Harith Al-Hilaliyah, istri Al-Abbas. Dia lebih dahulu masuk Islam dari suaminya. Ummul Fadl bercerita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud, Ibnu Majah Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Mishkatul Masabih. Ummul Fadl bercerita radhiyallahu anha, ra'aitu ka'anna fi baiti udwan min a'dha'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam aku bermimpi di rumahku ada potongan anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mimpinya itu Ummul Fadl melihat di rumahnya ada potongan anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat fajazi'at. Maka aku pun risau, kaget. Terbangun dan menjadi pikirannya, ada apa ini? Kok dia melihat ada potongan anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Lantas Ummul Fadl mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menceritakannya. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummul Fadl, khairan. Itu kabar baik insyaallah. Khairan, itu baik. Talidu Fatimah gulaman fatakfilinahu bilabani ibnika kutham. Itu tanda-tanda baik. Fatimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan melahirkan seorang putra. Dan engkau akan mengasuhnya dengan susu anakmu kutham. Maksudnya dia akan menyusukannya seperti dia menyusukan putranya Kutham. Kutham ini adalah anaknya Al-Abbas. Anaknya Ummul Fadl Lubabah binti Al-Harith radhiyallahu anhuma. Lalu fawaladat Fatimah Hasanan. Maka akhirnya Fatimah melahirkan Al-Hasan. Jadi mimpinya itu ditakdir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terwujud. Lahirlah Al-Hasan fa'utituhu fa'ardatuhu. Lalu Al-Hasan diberikan kepadaku dan aku pun menyusukannya. Kemudian aku membawa Al-Hasan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih bayi. Setelah disusukannya, dibawanya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasuhu fi hijrih. Maka aku letakkan di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabal. Lantas Al-Hasan kencing di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummul Fadl? Setelah dia tahu Al-Hasan ini kencing, fadaratu baina katifaihi, aku tepuk di antara dua pundak, di antara pundaknya. Nah, itu bukan tepukan keras. Cuma dia merasa kok kencing pas di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula ditepuk-tepuknya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Urfuqi bi ibni. Berlembutlah kepada putraku. Cucu Rasulullah, karena cucu itu seperti anak, anak juga bagi seorang kakek, anak dia. Yang lembut terhadap putraku, jangan dipukul. Rahimakillah, semoga Allah merahmatimu wahai Ummul Fadl. Dalam riwayat lain, aslahakillah, semoga Allah memperbaikimu. Auji'ti ibni, engkau membuat sakit putraku. Nah, ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi Al-Hasan radhiyallahu anhu. Lantas Ummul Fadl berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ikhla' izarak walbas thoban ghairahu hatta aghsilah." Wahai Rasulullah, tukar pakaianmu dengan yang lain agar aku cuci sarungmu. Jadi izar itu sarung. Rasulullah SAW sudah pakai sarung dahulu. Jadi sarung itu bukan hanya orang Indonesia yang memakai. Cuma bentuk sarung berbeda. Sarung yang di Arab, seperti juga sarung di India, itu tidak diikat, tidak bertemu ujungnya. Seperti kain panjangnya orang kita. Nah, kalau orang kita kan sarungnya diikat, ketemu. Izar di sana tidak seperti itu. Tapi kalau sekarang, sarung itu produk sini semua yang ke sana. Udah seperti itu. Tapi zaman dulu dan sebagian tempat seperti Emirat itu masih pakai sarung yang tidak dijahit kedua ujungnya. Masih pakai itu mereka. Jadi memakai sarung atau sarung itu sudah menjadi pakaian kaum muslimin sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih kan ada disebutkan idratul mu'min ila nisfi saqaihi. Batas sarung seorang mukmin itu tengah betisnya. Di sini sunnahnya pakai sarung bukan karena banjir, tapi karena itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan seperti itu. Dan memang membuat kita lebih bebas bergerak daripada pakai sarung sampai ke bawah menjuntai. Akan terinjak dan menyulitkan seseorang bergerak dengan tangkas. Mendengar Ummul Fadl berkata seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada dia, "Innama yughsalu baulul jariyah wa yundahu baulul ghulam." Hai Ummul Fadl, sesungguhnya yang dicuci itu hanyalah kencing bayi perempuan. Bayi laki-laki cukup dipercikkan dan dialirkan air. Yang air, tidak banyak-banyak. Dialirkan, dibasahkan. Tidak perlu dicuci. Jadi ini kisah Al-Hasan ketika kecil. Mulai dari kabar gembira sebelum lahirnya sampai lahirnya dia sudah dipangku oleh kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini berarti Qusam putranya Al-Abbas adalah saudara sesuan Al-Hasan radhiyallahu anhum. Kaum muslimin dan muslimat, nama Al-Hasan itu adalah nama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya. Awalnya nama yang diberikan oleh Ali bukan Al-Hasan. Ketika Al-Hasan dilahirkan, sebagaimana diriwayatkan dari Hani bin Hani dari Ali radhiyallahu anhu, qal. Ali berkata, "Lama wulid Al-Hasan, tatkala Hasan dilahirkan, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah pun datang. Faqal, "Aruni ibni, ma samaitumuh?" Mana anakku, perlihatkan. Apa nama yang kalian beri? Atau siapa namanya yang kalian beri? Atau kalian namakan apa dia? Faqala Ali, "Samaituhu Harba." Harb. Samaitu Harban atau Harb. Aku namakan dia Harb. Tahu saudaraku apa arti harb itu? Harb, perang. Jadi diberi nama perang, garang kan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal huwa Hasan. Tidak. Namanya Al-Hasan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau nama kurang pas, kurang cocok, kurang bagus, beliau ganti dengan nama yang baik. Dan banyak sahabat yang seperti itu juga. Tapi tidak seperti keyakinan orang sekarang atau orang-orang dulu dan sekarang masih ada. Namanya keberatan. Terlalu berat nama, maka sering sakit-sakit. Akhirnya diganti. Bukan seperti itu. Mengganti nama itu tujuannya kalau namanya tidak baik. Tidak baik bagaimana? Misalnya, meniru-niru nama orang kafir. Nama-nama artis. Selebriti. Yang jelas-jelas artis itu fasik. Bintang-bintang olahraga. Atau nama-nama yang memiliki makna bertentangan dengan akidah. Atau nama-nama yang maknanya itu tidak bertentangan dengan agama, cuma kurang bagus. Seperti namanya Harb. Harb itu menyebutnya saja berat. Artinya juga perang. Rasulullah ganti, bal huwa Al-Hasan. Tidak, namanya Al-Hasan. Kemudian, falamma wulid Al-Husain. Tatkala Husain dilahirkan, Rasulullah datang lagi. Aruni, ibni, perlihatkan mana cucuku, mana anakku. Wa ma samaituhu, apa nama yang kalian berikan untuk dia? Qultu, aku katakan kata Ali, Harb. Aku beri nama dia Harb. Rupanya Ali masih mau anaknya diberi nama itu. Apa kata Rasulullah? Bal huwa Al-Husain. Tidak, namanya Husain. Nah, jadi boleh ganti nama. Kalau nama anak kita dulu terlanjur, karena kita dulu belum belajar agama, namanya mirip-mirip nama-nama orang barat, nama-nama orang non-muslim, diganti nama yang bagus. Itu boleh. Kemudian, falamma wulida tsalits, tatkala dilahirkan anakku yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lagi. Lalu ditanyanya, apa namanya yang kalian beri? Masih juga dikasih oleh Ali, Harb. Qultu sami'tuhu Harban. Bal huwal Muhsin. Tidak, namanya Muhsin. Semuanya dari satu kata. Hasan, Husain, Muhsin. Dari satu kata. Hasan, baik. Yang baik. Husain, bentuk kecil. Dari kalimat baik. Sighat tasghir. Muhsin, orang yang baik. Berasal dari satu suku kata. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam riwayat yang lain, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah menjelaskan, "Inni sammaituhum, aku namakan mereka bi asma waladi Harun. Aku namakan mereka seperti nama putra-putra atau anaknya Harun alaihissalam, yaitu Syabbar, Syabbir, wa Musyabbar." Dari satu kata. Yang pertama, Syabbar, Hasan, Syabbir, Husain, dan Musyabbar, Muhsin. Jadi di sini juga bisa kita simpulkan, meniru nama-nama Nabi, nama-nama para Nabi dan Rasul, kita berikan nama anak kita, itu baik. Karena tentu mereka adalah orang-orang pilihan. Kita berharap mudah-mudahan dengan itu anak kita bisa meneladani mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Al-Hasan. Di antaranya ada disebutkan bahwasanya Hasan ini radhiyallahu anhu pernah menunaikan haji berjalan kaki dari Madinah ke Mekah sebanyak 20 kali. 20 kali haji jalan kaki. Dari Madinah ke Mekah. Unta ada, kuda ada. Tapi beliau sanggup jalan kaki. Dulu bukan seperti sekarang, lebih parah, lebih mengerikan lagi jalannya. Fasilitas-fasilitas sekarang, kalau musim haji itu di mana jalan sudah ada tempat-tempat singgah. Kedai-kedai nasi, restoran, tempat minum, apa semuanya. Kapan capek, berhenti. Bisa makan sekenyang-kenyangnya. Kalau dahulu bawa bekal sendiri. Panas terik dan lain sebagainya. Beliau haji 20 kali dengan berjalan kaki. Dan beliau juga membagi-bagi hartanya menjadi dua antara dia dengan Rabb-nya sampai pernah 3 kali. Dan keluar dari hartanya 2 kali. Berlepas dari hartanya 2 kali. Dalam sebuah riwayat dari Al-Abbas Ibnul Fadl, dari Al-Qasim Al-Muhammad bin Ali, Qala Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhuma. Al-Hasan berkata, Inni la astahyi min Rabbi Azza wa Jalla. Sesungguhnya aku malu kepada Rabbku Azza wa Jalla. An alqahu, nanti aku bertemu dengan dia, walam amshi ila baitih. Tapi aku tidak pernah berjalan ke rumahnya. Maksudnya ke Ka'bah. Famasha isrina marratan minal Madinah ala rijlaihi. Maka dia berjalan kaki dari Madinah ke Mekah 20 kali. Al-Hasan juga disebutkan di antara kisah-kisah riwayat yang disebutkan tentang Al-Hasan ini. Al-Hasan ini pernah suatu hari di masjid, dia mendengar orang yang di sampingnya berdoa kepada Allah meminta rezeki sebanyak 10 ribu dirham. Dengar dia doa orang itu. Pulang dia, lalu dia kirim orang memberikan duit sebanyak 10 ribu dirham itu. Orang itu minta 10 ribu dirham. Dengar dia doa orang itu, Ya Allah, anugerahkanlah aku harta sebanyak 10 ribu dirham. Pulang dia, lalu dikirimnya orang berikan kepada si fulan. Ini menunjukkan kedermawanan dia ketika dia tahu ada orang yang butuh. Dan juga beliau seorang yang pemberani sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan itu tampak ketika fitnah yang terjadi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Amirul Mukminin. Tatkala rumah Amirul Mukminin Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang Khawarij. Di antara sahabat yang menghunus pedang melindungi Utsman, membentengi rumahnya, menghadang pasukan Khawarij itu adalah Al-Hasan bin Ali. Sampai beliau terluka. Berperang melawan orang-orang Khawarij yang berusaha menerobos rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu itu para sahabat-sahabat tua mengirim putra-putra mereka. Ali mengirim Hasan Hussein. Az-Zubair mengirim putranya Abdullah bin Zubair dan Urwah. Yang lain-lain mengirim pula. Semuanya mengirim putra-putra terbaik mereka untuk menjaga rumah Utsman dari serbuan orang Khawarij. Dan juga di antara kisah atau riwayat tentang Al-Hasan ini, sebelum kita masuk tentang pengorbanan-pengorbanan beliau di dalam Islam, ketika beliau dilahirkan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinganya. Rasulullah mengumandangkan azan seperti azan salat di telinganya, dan riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Sebagian ulama mendhaifkan riwayat ini, sebagian lagi mensahihkannya dengan alasan bahwa ada syahid hadis ini, penguatnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, sehingga riwayatnya menjadi kuat. Bisa dipakai untuk hujah menurut sebagian ulama. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama, apakah disunnahkan, diajarkan ketika anak lahir dikumandangkan azan atau tidak. Sebagian mengatakan tidak diazankan karena melemahkan hadis ini. Sebagian ulama lagi mengatakan diazankan berdasarkan hadis ini. Dan beliau, sebagaimana yang saya katakan tadi, orang yang paling mirip di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan lah yang paling mirip. Karena ibunya siapa? Fatimah. Karena ibunya adalah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Juhaifah dalam riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya? Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana Al-Hasan yushbihuhu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Hasan adalah orang yang paling mirip dengannya. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu salat asar. Kemudian beliau keluar dari masjid bersama dengan Ali, jalan berdua. Abu Bakar dan Ali. Jadi tidak benar anggapan orang Syiah yang menyatakan Abu Bakar membenci Ahlul Bait dan mengkhianati Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kedustaan yang dibuat oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, selesai salat Asar, Abu Bakar dan Ali berjalan berdua. Di tengah jalan, Abu Bakar melihat Al-Hasan sedang bermain bersama anak-anak. Maka Al-Hasan ditangkap oleh Abu Bakar, kemudian dinaikkan ke atas pundaknya. Digendongnya di atas pundaknya. Seraya berkata Abu Bakar, "Bi abi syabihun nabi, laisa syabihun bi ahli." Ayahku sebagai tebusan. Sungguh engkau lebih mirip kepada Nabi, tidak mirip kepada Ali. Mendengar itu Ali pun tersenyum. Jadi dia bersama Ali digendongnya. Sungguh engkau, kata Abu Bakar, lebih mirip kepada Nabi, tidak mirip dengan Ali. Dalam kata-katanya atau bait syair Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Al-Hasan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah menggendongnya, meletakkan di atas pundaknya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni uhibbahu fa ahibbah wa ahbib man yuhibbu." Ya Allah, aku mencintai cucuku ini, maka cintailah dia dan cintai orang-orang yang mencintai dia. Berdasarkan hadis ini, wajib kita mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait beliau. Dan itu merupakan bagian dari akidah ahlus sunnati wal jamaah. Hadis tadi diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari di dalam kitab Fadail as-Sahabah. Pernah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memangku Al-Hasan di sini di atas pahanya, kemudian Usamah di paha yang satu lagi. Usamah anak dari Zaid yang pernah menjadi anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berdoa, "Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma." Ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintai pula keduanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan di dalam hadisnya Suatu ketika Rasulullah sedang duduk di atas mimbar. Mimbar beliau terdiri dari 3 tingkat. Dan Al-Hasan duduk di sebelahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Al-Hasan, lalu melihat pula kepada kaum muslimin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibni hadza, anakku ini, sayyidun, adalah seorang pemimpin. Wala Allah an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin." Mudah-mudahan kelak Allah akan mendamaikan 2 kelompok kaum muslimin dengan dia. Dan itu terbukti terwujud setelah gugurnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tatkala Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang Khawarij. Pembunuhnya adalah Khawarij. Gugur, maka Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma dibaiat sebagai khalifah oleh lebih dari 40 ribu pasukan. 40 ribu orang berbaiat. Dan di masa itu jumlah 40 ribu itu jumlah yang sangat banyak. 40 ribu orang berbaiat mengangkat Al-Hasan sebagai khalifah. Dan mereka ini lebih patuh, lebih taat kepada Al-Hasan daripada kepada ayahnya. Semuanya bersumpah untuk setia sampai mati membela Al-Hasan sebagai khalifah. Lalu beliau menjabat sebagai khalifah di Kufah, di Irak selama 7 bulan. Jadi daerah kawasan Irak, kemudian Khurasan daerah Persia, Iran, kemudian Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya, kemudian Yaman dan lain-lainnya. Itu berada di bawah pemerintahan beliau. Adapun di daerah Syam, itu Muawiyah yang memimpin. Sejak zaman Ali ketika terjadi perselisihan. Orang-orang yang di Syam itu tetap mengakui Muawiyah sebagai pemimpin mereka setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Muawiyah dengan pasukannya bergerak dari Syam menuju Irak. Begitu juga Al-Hasan dengan pasukannya yang lebih dari 40 ribu orang bergerak pula menuju Syam. Kedua pasukan ini hampir saja bertemu. Dan hampir saja terjadi pertumpahan darah yang sangat besar di tengah kaum muslimin. Tatkala pasukan semakin dekat, Al-Hasan merenung. Dan dia yakin, salah satu pihak tidak akan bisa menang atas yang lainnya, kecuali telah terbunuh banyak dari kaum muslimin. Pasti akan terjadi perang besar. Dan tidak akan berakhir kecuali akan banyak terbunuh di antara kaum muslimin dalam perang saudara tersebut. Maka Al-Hasan mengirim utusan kepada Muawiyah. Dan lalu dia menawarkan untuk menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah. Karena dia ingin kaum muslimin damai. Dia takut darah kaum muslimin tumpah. Maka Muawiyah pun memenuhi keinginannya tersebut. Sehingga bersatulah kaum muslimin seluruh pelosok negeri ketika itu di bawah satu kepemimpinan. Subhanallah. Akhlak yang mulia. Beliau mementingkan maslahat umum daripada sekedar kedudukan. 7 bulan saja, padahal beliau sudah dibaiat. 40 ribu orang pasukannya siap mati membelanya. Terkala pasukan sudah hampir dekat, beliau pun berpikir. Dan begitu seharusnya kita teladani. Sesama kaum muslimin ini harusnya maslahat yang besar, maslahat banyak yang harus dikedepankan daripada ego dan kepentingan. Nah, beliau dengan senang hati menyerahkan agar tidak terjadi pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Maka terwujudlah mukjizat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anakku ini adalah pemimpin. Beliau menjadi pemimpin. Anakku ini adalah pemimpin dan mudah-mudahan Allah akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin dengannya. Dan terwujud sehingga dinamakan ketika itu, tahun itu menjadi tahun persatuan kaum muslimin. Khalifah kaum muslimin hanya satu, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan Al-Hasan radhiyallahu anhu ini juga dikenal dalam sejarah banyak menikah dan banyak bercerai. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib berpesan kepada kaum muslimin, ya ahlal kufah, la tuzawwiju al-Hasan, fa'innahu mitlaq. Wahai penduduk Kufah, jangan kalian nikahkan juga anak kalian dengan Hasan. Karena Hasan ini suka bercerai. Dia juga manusia. Tidak ada yang sempurna. Tetapi walaupun Ali sudah mengingatkan kaum muslim bersemangat juga untuk menikahkan putri mereka. Kenapa? Karena mereka berharap bisa berbesanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nasab itu saudaraku di hari kiamat terputus kecuali nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sebab hari kiamat terputus kecuali sebab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu menjadi kebanggaan dan harapan baik bagi mereka jika mereka bisa mengikat keluarga mereka dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun Ali sudah berpesan, jangan nikahkan anak-anak kalian dengan Hasan. Wanita-wanita kalian dengan Hasan. Karena dia banyak bercerai. Tapi kaum muslimin tetap saja sampai-sampai ada yang berkata, wallahi lanuzawwijannahu. Fama radhiya amsak. Wama kariha atlaq. Demi Allah, kami tetap akan nikahkan dia. Kalau dia suka, silakan dia jadikan istri. Kalau tidak, silakan cerai. Yang penting, mereka, putri-putri mereka menikah dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan kaum muslimin ketika itu hanya karena ingin nasab mereka bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahmatul muhdah, rahmat yang Allah hadiahkan kepada manusia. Selain itu juga ada pepatah mengatakan al-khairu bil khairi yuzkar. Yang baik dengan yang baik itu pasti akan disebut-sebut oleh orang banyak. Nah, ini juga ada pepatah seperti itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena ini di sini sedikit saya singgung. Oleh karena itu pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bersikeras ingin menikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu Ummu Kalthum. Ummu Kalthum ini ibunya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ketika Umar meminang Ummu Kalthum kepada ayahnya Ali, apa kata Ali? Innaha saghirah. Ummu Kalthum masih kecil, wahai Amirul Mukminin. Apa kata Umar? Zawwizniha. Ya Abul Hasan, nikahkan aku dengan dia, wahai Abul Hasan. Fa inni ardo min karamatiha ma la yardo ahad. Aku ridho kepada dia, kemuliaan dia yang tidak diridhoi oleh orang. Yang aku inginkan hanya agar bisa bersambung nasab dia. Padahal putri dia sudah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia ingin ada keturunan nasab yang bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja harapannya. Tidak ada yang lain, yang lain-lainnya. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib merestui dan meridhai, datanglah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, lalu dia duduk bersama kaum muhajirin di Raudhah. Raudhah satu tempat di Masjid Nabawi yang terletak antara kamar Aisyah radhiyallahu anha dan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Raudhah. Kemudian Umar berkata, "Barikuli, silakan ucapkan selamat dan doa berkah untukku." Kaum muhajirin kaget. "Ada apa wahai Amirul Mukminin? Kenapa kami harus mengucapkan selamat kepadamu?" Qal tazawwajtu Ummu Kalthum binti Ali. Aku baru saja menikah dengan Ummu Kalthum binti Ali. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sababin wa nasabin wa sihrin yang qati'u yaumal qiyamah." Seluruh sebab nasab dan perbesanan terputus di hari kiamat. Illa sababi wa nasabi wa sihri. Kecuali sebabku, nasabku, dan perbesanan denganku. Maka kata Umar, maka aku memiliki nasab dan sebab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada keinginan lain, hanya itu yang diinginkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku sudah memiliki nasab dengan ini, maka aku ingin menggabungkannya dengan perbesanan. Apa maksudnya? Karena putri dia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaum muslimin mengucapkan selamat kepada Umar. Dan ketika itu Umar ibn al-Khattab memberikan mahar 40 ribu dirham. Dan dari Ummu Kalthum lahirlah putra Umar, yaitu Zaid bin Umar al-Akbar. Zaid bin Umar al-Akbar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Riwayat lain yang bercerita tentang Al-Hasan radhiyallahu anhu, yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sahihnya, dan hadis ini adalah sahih. Al-Hasan berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan aku beberapa kalimat untuk aku baca dalam kunut witir. Catat, dalam kunut witir. Ingat, Al-Hasan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku beberapa kalimat untuk aku baca, agar aku baca fi kunutil witir, dalam kunut witir. Yaitu, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afani fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. Ini doa yang biasa dibaca sebagian kaum muslimin dalam kunut subuh. Ternyata Al-Hasan mengatakan Rasulullah mengajarkan dia sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu untuk dibaca dalam kunut witir. Jadi memang tidak ada sebenarnya bacaan khusus dalam kunut subuh, apalagi dilakukan terus menerus. Karena ternyata riwayat ini, satu-satunya riwayat tentang doa ini, hanya ini. Hanya dari Al-Hasan. Dan itu diceritakan oleh beliau adalah doa yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca dalam kunut witir. Hadis tersebut selain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian di antara hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan yaitu hadis yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Jami'ul Masanid dan Sunan. Di dalam riwayat tersebut Al-Hasan berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man shalla al-ghadah fajalasa fi musallah hatta tatlu'a asy-syams kana lahu hijaban minan nar.'" Awqal sitram minan nar. Barang siapa yang sholat subuh, lalu dia duduk di tempat sholatnya itu sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Maka Allah akan anugerahkan untuk dia hijab dari api neraka. Atau sitir pembatas dari api neraka. Riwayat Al-Hasan ini menunjukkan keutamaan duduk di tempat sholat kita setelah sholat subuh di masjid. Dalam riwayat lain bahkan kalau terbit matahari lalu sholat pula dua rakaat yang dikenal dengan sholat isyraq, maka dia mendapatkan keutamaan haji atau umroh tamah yang sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau duduk saja sampai terbit matahari tidak dilakukannya sholat, maka dia sudah dapat benteng hijab dari api neraka. Al-Hasan radiyallahu anhu wafat pada tahun 49 Hijriah. Ada lagi pendapat yang mengatakan selain daripada itu. Penyebab wafatnya adalah beliau diracun oleh istrinya sendiri. Istrinya yaitu Ja'dah atau Ju'dah binti Al-Ash'ath bin Qais mengkhianati dia, memasukkan racun ke dalam makanannya, sehingga selama 40 hari dia sakit. Sakit itu darah terus keluar dari dua jalannya, dari dubur dan kubulnya keluar darah, sehingga harus ditaruh di tempat tidurnya di bawah, harus ada tempat untuk menampung darahnya itu. Jadi bagian dalam tubuhnya habis karena racun tersebut selama 40 hari. Lalu akhirnya beliau wafat dan insyaallah beliau syahid. Dari Ruqbah dia berkata, "Lamma nazala bil Hasan bin Ali al-maut, qal tatkala kematian sudah mulai menjemput Al-Hasan, dia berkata kepada orang di sekitarnya, keluarkan tempat tidurku, keluarkan kasurku ini di tengah rumah. Lalu dikeluarkanlah, letakkan dia di tengah rumah. Lalu dia berdoa, Allahumma inni ihtasabtu nafsi indak, fa inni lam usabbi misliha ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan pahala di sisimu dengan mengorbankan diriku. Sesungguhnya aku tidak pernah ditimpa semisalnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah juga sakit sebelum meninggalnya, salah satu sebabnya adalah racun yang dibubuhi oleh seorang wanita Yahudi. Jadi dia wafat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebab racun. Maka setelah sakit selama 40 hari wafatlah dia pada 5 Rabiul Awal tahun 50 Hijriah atau 49 Hijriah dan dimakamkan di Baqi, disolatkan oleh sahabat yang masih tersisa ketika itu radhiyallahu anhu. Baik kaum muslimin dan muslimat, insyaallah setelah isya kita lanjutkan dengan kisah Al-Husain radhiyallahu anhu. Kita istirahat dahulu untuk salat isya berjamaah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan majlis kita dengan kisah Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Al-Husain bin Ali lebih kecil setahun daripada Al-Hasan. Bahkan ibunda keduanya Fatimah radhiyallahu anha hamil mengandung Al-Husain itu setelah satu kali haid seusai melahirkan Al-Hasan. Jadi sangat rapat jaraknya. Oleh karena itu Al-Husain ini dilahirkan pada 5 Syaban. 5 Syaban tahun ke-4 Hijriah. Hasan tadi Ramadan tahun ke-3 Hijriah. Ini Syaban tahun ke-4 Hijriah. Jadi beda 1 tahun di antara keduanya. Dan Al-Husain ini pada hari ketujuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan padanya apa yang beliau lakukan kepada putranya, kepada cucunya Al-Hasan. Diakikahkan pada hari ketujuh seperti Al-Hasan juga, kemudian dicukur rambut kepalanya dan Rasulullah bersedekah dengan timbangannya, takarannya. Diukur, ditimbang dengan perak, kemudian disedekahkan perak tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan radhiyallahu anhu adalah seorang pria yang sangat utama. Seorang laki-laki mulia, taat beragama. Banyak berpuasa, melakukan sholat, dan sering menunaikan ibadah haji. Bahkan kalau Al-Hasan 20 kali berjalan kaki haji, Al-Husain 25 kali. Jadi dia tidak mau kalah dengan abangnya. 25 kali berjalan kaki dari Madinah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Beliau tumbuh besar sebagaimana Al-Hasan dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakeknya pemimpin anak cucu Adam, ibunya pemimpin wanita surga selain Maryam Al-Batul, ayahnya laki-laki pertama masuk Islam dan juga yang pertama sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah Al-Husain sebagaimana saudaranya mendapatkan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan seperti itu. Al-Husain juga seorang yang pemberani. Dia wariskan keberanian tersebut dari kakek dan ayahnya. Bahkan sama seperti saudaranya Al-Hasan, ketika rumah Utsman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung oleh orang-orang Khawarij, beliau bersama saudaranya Al-Hasan menghunus senjata, termasuk orang terdepan yang melindungi Utsman bin Affan menghadang pasukan Khawarij. Suatu ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Sedang duduk dekat Ka'bah. Lantas dia melihat Al-Husain sedang berjalan menuju ke arahnya. Maka dia berkata kepada orang yang di sekitarnya, "Hadza ahabbu ahlil ardi ila ahli sama' al-yaum." Ini adalah penduduk bumi yang paling dicintai oleh penghuni langit hari ini. Yang mengatakan itu adalah sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mus'ab az-Zubairi, Hani bin Hani an Ali berkata, Hani bin Hani berkata dari Ali bahwa Ali berkata, Al-Hasan radhiyallahu anhu mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dada ke atas. Sedangkan Al-Husain mirip perawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dada ke bawah. Jadi, riwayat-riwayat menyebutkan bagian atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuh bagian atasnya itu mirip dengan Hasan, mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dada ke bawah, perawakan mulai dari dada, badan, kaki, itu Al-Husain mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Husainun minni wa ana min Husain. Ahabba Allahu man ahabba Husainan. Husainun sibtun minal asbab." Husain adalah bagian dariku. Aku adalah bagian dari Husain. Allah mencintai orang-orang yang mencintai Al-Husain. Dan Husain ini walaupun dia seorang, tetapi laksana satu umat dalam kebaikan. Suatu ketika Jabir berkata, saat Al-Husain masuk masjid, "Man ahabba an yanzura ila sayyidi shababi ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Al-Husain masuk masjid, dilihat oleh Jabir radhiyallahu anhu, Jabir berkata kepada orang-orang, "Barang siapa yang ingin melihat pemimpin pemuda surga, lihatlah ini. Aku mendengar ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini tentang keutamaan dan kemuliaan Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kisah yang paling masyhur tentang Al-Husain adalah kisah syahidnya dia dalam peristiwa Karbala. Jadi, kisah tersebut menggambarkan keberanian, pengorbanan, dan juga keteguhan di atas prinsip yang dia yakini benar. Dikisahkan secara garis besar bahwa Al-Hasan ini ikut serta bersama ayahnya ke Kufah tatkala ayahnya menjadi khalifah Amirul Mukminin, dan dia mendampingi ayahnya dalam peperangan mulai dari perang Jamal ketika Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin berperang melawan pasukan Aisyah radhiyallahu anha dan Az-Zubair serta Talha di satu sisi. Dia ikut mendampingi, ikut berperang bersama ayahnya. Kemudian juga dalam perang Siffin antara pasukan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib melawan pasukan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhum ajmain. Dan beliau juga ikut berperang bersama ayahnya memerangi kaum Khawarij. di sebuah kawasan yang bernama Haruriyah. Nah, tatkala Ali bin Abi Thalib wafat radhiyallahu anhu, digantikan oleh putranya Al-Hasan. 7 bulan setelah itu Al-Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada sahabat Muawiyah agar kaum muslimin bersatu. Sehingga bersatulah kaum muslimin di bawah pimpinan satu orang, yaitu Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga tahun itu disebut sebagai tahun jamaah, tahun persatuan. Alangkah indahnya kaum muslimin apabila dia bersatu. Setelah Muawiyah wafat, Muawiyah mewasiatkan agar yang menggantikan dia menjadi pemimpin kaum muslimin putranya Yazid. Dan itu disetujui oleh tidak sedikit sahabat yang ada di Syam. Tetapi sebagian sahabat tidak setuju karena masih ada sahabat-sahabat lain yang lebih utama, dari yang lebih pantas daripada Yazid. Hanya saja ketika itu kenapa Muawiyah radhiyallahu anhu memilih putranya? Karena dia melihat siapapun yang akan menjadi khalifah akan terjadi perpecahan setelah itu. Karena banyak sahabat-sahabat muda yang merasa ketika itu berhak. Bukan karena mereka berebut jabatan, tidak. Tapi karena mereka merasa mampu dan layak menunaikan amanah memimpin, mengajak kaum muslimin kepada yang baik. Muawiyah khawatir terjadi perpecahan. Dan dia melihat anaknya ini pantas untuk itu. Dia tanya kepada ahlul hilli wal iqdi, tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang di Syam. Mereka setuju. Makanya dia wasiatkan kalau dia wafat sebelum dia meninggal, maka Yazid bin Muawiyah yang menjadi khalifah. Nah, ketika Yazid bin Muawiyah menjadi pemimpin raja kaum muslimin sebagai Amirul Mukminin, maka Yazid bin Muawiyah mengirim utusannya ke Madinah. Ketika itu yang menjadi gubernur Madinah Al-Walid bin Utsbah bin Abi Sufyan, masih kerabat dia. Kenapa? Karena kakek dari Yazid ini adalah Abu Sufyan. Sementara yang menjadi gubernur di Madinah Al-Walid bin Utsbah bin Abi Sufyan. Berarti kakek mereka sama, satu kakek. Dia kirim perintah kepada gubernur Madinah agar mengambil baiat dari penduduk Madinah. Maka secara diam-diam di malam hari keluarlah, larilah dari Madinah beberapa orang tokoh sahabat. Di antaranya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, dan juga Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhum ajmain. Diam-diam mereka membawa keluarganya semua pergi ke Mekah. Karena ketika itu mereka belum setuju Yazid. Akhirnya nanti sahabat-sahabat ini setuju. Tapi ketika itu mereka belum setuju Yazid yang menjadi khalifah. Dan mereka belum mau ketika itu untuk menampakkan baiatnya. Mereka menyingkir. Pergi ke Mekah. Selama di Mekah, Al-Husain menetap di Mekah mulai dari bulan Syaban, Ramadan, Syawal sampai Zulqa'dah. Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. 4 bulan. Selama 4 bulan ini berturut-turut datang silih berganti surat dari orang-orang penduduk Kufah dan Baghdad. Utusan-utusan datang membawa surat. Isi surat itu meminta kepada Al-Husain datang ke sana, ke Kufah. Dan mereka berjanji akan berbaiat mengangkat dia sebagai Amirul Mukminin. Ingat, sekarang sudah ada pemimpin Amirul Mukminin yaitu Yazid bin Muawiyah. Mereka menganggap Husain lebih pantas. Dan memang di daerah situ adalah orang-orang yang loyal kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka berkirim surat terus selama 4 bulan ini meminta. Di sini sudah siap semuanya, orang-orang lebih dari 10.000 sudah menyiapkan persenjataan. Akan membelamu, memperjuangkan engkau. Terus dibujuknya Al-Husain. Sehingga akhirnya Al-Husain ini berazam, bertekad untuk pergi dengan orang-orang yang setia kepada dia yang ada ketika itu ke Kufah. Diiming-iming oleh orang Kufah itu. Saat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan sahabat-sahabat lain tahu Husain mau pergi, radhiyallahu anhum, mereka menasihati Husain agar tidak berangkat ke sana. Kenapa? Kata mereka. Karena mereka adalah para pengkhianat. Kebanyakan, karena penduduk Kufah dan sebagian penduduk Baghdad adalah orang-orang yang banyak berkhianat, yang telah mengkhianati ayahmu dahulu. Tetapi Al-Husain qadarullah tetap bersikukuh, bersikeras, dan dia berbaik sangka kepada iming-iming janji orang-orang yang menulis surat kepada dia. Sebelum dia berangkat, dia kirim dahulu sepupunya yang bernama Muslim bin Uqail. dia kirim sepupunya untuk menemui orang-orang yang sudah bersepakat itu. Dan di sana Muslim bin Ukhail bertemu dengan 12.000 orang bersenjata lengkap yang menyatakan membaiat Al-Husain. Maka berangkatlah Al-Husain membawa beberapa orang yang setia, termasuk keluarga dia. Dan dulu berita itu kan tidak seperti sekarang cepat sampai. Ternyata gubernur Kufah dari pihak Yazid bin Muawiyah, yaitu Ubaidillah bin Ziyad, berhasil menangkap Muslim bin Uqail, membunuh dan menyalibnya. Ketika melihat Muslim bin Uqail ini sudah terbunuh, 12.000 orang itu tiba-tiba berkhianat, menyerah semuanya. Dan Husain tidak tahu itu, radhiyallahu anhu. Maka mereka yang semula menjanjikan itu hilang, takut semuanya. Dan sahabat sudah menasihati jangan ke sana karena mereka adalah pengkhianat, tetapi Husain tetap juga ke sana, radhiyallahu anhu. Dan akhirnya dikhianati oleh orang itu. Tidak ada satupun dari 12.000 orang itu yang membelanya. Semuanya bubar. Dan Al-Husain melanjutkan perjalanannya untuk menuju Irak. Dia belum tahu peristiwa yang terjadi. Di tengah jalan sekitar 3 mil menjelang Qadisiyah, dia bertemu dengan Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi ini menasihati dia, berkata kepada Al-Husain, irji' pulanglah engkau kembali ke Mekah. Dia ceritakan peristiwa yang terjadi di sana, bahwa Muslim bin Uqail sepupunya sudah ditangkap dan dibunuh. Orang-orang yang berkata akan membelanya itu sudah tidak ada lagi. Tetapi ketika itu yang ikut serta dalam rombongan Al-Husain itu adalah keluarga saudara-saudara Muslim bin Uqail. Mereka berkata, tidak mungkin kami pulang sebelum kami menuntut balas kematian saudara kami Muslim bin Uqail. Kita harus berangkat ke sana menuntut balas kematiannya. Akhirnya mereka meneruskan perjalanannya dengan tekad menuntut balas atau mereka mati untuk itu. Berangkat mereka menjelang sampai ke Karbala, Al-Husain bertemu dengan seorang penyair terkenal bernama Farazdak. Farazdak pun menasihati dia untuk pulang ke Mekah. Tetapi Al-Husain tidak juga. Allah kalau sudah menetapkan takdirnya itu tidak akan ada yang bisa mencegah dan menghalangi. Sampailah di Karbala. Rupanya di Karbala itu pasukan Ubaidillah bin Zaid sudah sampai di sana. Dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Putra sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Semuanya anak-anak sahabat. Tetapi Umar bin Sa'ad ini tentu bukan orang sembarangan pula. Sampai di sana dia tidak ada ingin langsung menyerang, membunuh, memerangi Al-Husain. Bahkan terjadi pembicaraan di antara mereka ketika itu. Terjadi dialog, tawar-menawar. Ketika itu akhirnya Al-Husain mengajukan 3 pilihan kepada Panglima Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama, biarkan aku, karena Umar mengatakan jangan pergi ke Irak. Dilarang dia ke sana. Tidak boleh. Kalau di sana akan ditangkap. Tugas dia adalah menangkap Husain hidup atau mati. Dan dia adalah prajurit. Patuh kepada perintah atasannya. Jadi tawaran atau pilihan yang diajukan oleh Al-Husain ada 3. Yang pertama, izinkan aku untuk pergi ke salah satu perbatasan kaum muslimin dengan kaum kafir. Saya tinggal di sana. Biar saya di sana berjuang melawan orang kafir. Saya tidak akan ke Irak atau ke Kufah. Pilihan yang kedua, atau biarkan saya dengan rombongan saya kembali ke Madinah. Berarti kan sudah ada negosiasi. Dan pilihan yang ketiga, atau saya pergi menemui Yazid bin Muawiyah, lalu saya meletakkan tangan saya di tangan Yazid, berbaiat kepada dia. Berarti sudah jelas tidak ada perang sebenarnya dari awal. Nah, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menerima itu. Pilihan satu dari 3 itu. Kemana saja? Silahkan. Mau pergi balik ke Madinah? Atau pergi ke salah satu perbatasan kaum muslimin? Atau menemui Yazid bin Muawiyah dan berbaiat? Silahkan, lakukan. Umar menerima. Lalu Umar mengirim surat menyampaikan hasil pembicaraan dia dengan Husain itu kepada gubernur Irak, Kufah, Ubaidillah bin Ziyad. Tetapi Ibnu Ziyad membalas menurunkan perintah kepada Umar bahwa dia tidak menerima apapun dari Husain sampai Husain meletakkan tangannya kepada saya, kepada tangan saya, berbaiat pula kepada dia. Artinya tunduk kepada dia. Dan ini yang tidak diterima oleh Al-Husain. Dia hanya akan tunduk kepada Yazid langsung. Sementara gubernur itu dengan lancang mengatakan, saya tidak terima itu. Sampai Husain datang dan meletakkan tangannya ke tanganku. Nah, melihat itu, Al-Husain radhiyallahu anhu tidak mau terima. Akhirnya, Ibnu Ziyad khawatir Umar tidak menjalankan tugas, Umar bin Sa'ad, dia kirim panglima yang lain, yaitu Syamar bin Dhil Jawshan. Dan Ibnu Ziyad berpesan kepada panglima barunya ini, seandainya Umar bin Sa'ad menjalankan perintah saya, dengar dan patuhi dia. Jika dia tidak menjalankan perintah saya, engkau pemimpin bunuh dia. Bunuh Umar bin Sa'ad itu. Padahal Umar bin Sa'ad ini sudah mau bernegosiasi dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin pemuda pemuda surga? Disinilah akhirnya pasukan Ibnu Ziyad ini mereka dihadapi oleh pilihan yang sulit dan berat. Bahaya. Mereka memandang ada bahaya yang akan menimpa Ahlul Bait, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah mereka melihat siapa sebenarnya yang berada di pihak yang benar. Akhirnya melihat hal tersebut, sebagian dari pasukan Ziyad membelot membela Al-Husain. Karena niat Ziyad sudah jelas-jelas tidak lagi bertujuan baik kepada Al-Husain radhiyallahu anhu, Ibnu Ziyad tadi. Di antara pasukan Ibnu Ziyad yang membelot, yang dikirimnya yang membelot dan berbalik membela, mengorbankan diri mereka untuk membela Husain radhiyallahu anhu adalah Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Dan dia ini adalah pimpinan garis depan pasukan Ziyad yang bertemu tadinya dengan Al-Husain dan memerintahkan pulang. Akhirnya dia berbalik membela. Lalu dia turun di Karbala, kemudian Al-Hur bin Yazid ini bergabung dengan pasukan Al-Husain. Turun dari kudanya, lalu dia merangkul cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Husain dan air matanya membasahi pipinya. Sedih melihat kondisi Al-Husain seperti itu. Lalu akhirnya seorang jagoan dan pahlawan yang lain yaitu Yazid Al-Kindi juga akhirnya turun dari kudanya, kemudian bergabung dengan pasukan Al-Husain, lalu dia pun memeluk Al-Husain, membelot dari pasukan Ibnu Ziyad. Kemudian keluar pasukan-pasukan yang lainnya, di antaranya Abdullah bin Umar Al-Kalbi dari Kufah yang mengetahui hak-hak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga akhirnya bergabung dengan pasukan Al-Husain. Dan ikut serta bersama dia bergabung istrinya. Dan akhirnya keduanya gugur. InsyaAllah sebagai syahid membela cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pasukan Ibnu Ziyad bersekeras menangkap Al-Husain. Dan pasukan mereka cuma sekitar 70 atau 80 orang kurang lebih Al-Husain. Dikepung oleh ribuan, puluhan ribu pasukan. Mereka sudah dikelilingi oleh pasukan itu. Ketika itu bertakbirlah Al-Husain. Suaranya menggetarkan bumi ketika itu. Dan maju dia di atas kedua kakinya menghunus pedangnya. Dan di belakangnya ikut serta mengikuti langkahnya 72 orang pahlawan. Yang ikut serta bersama dia dan yang membela dari pasukan Ibnu Ziyad membelanya. Yang mengenal dan mengetahui kedudukan serta kemuliaan Al-Husain ini. Lalu berperanglah 72 orang ini melawan ribuan pasukan berkuda yang menggunakan berbagai macam bentuk senjata. Ada sekitar 4.000 pasukan terdepan yang mereka hadapi. Yang menjadi makhluk paling buruk ketika itu. yang tidak menghargai sedikitpun dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya. Ketika itu malam Asyura. Malam Asyura yaitu malam 10 Muharram. Menjelang terjadinya peperangan Al-Husain mengumpulkan pasukannya yang kecil itu. Lalu dia memuja dan memuji Allah. Kemudian dia berkhutbah. Innani la ahsibul yawma illa muqatilukum ghadan. Aku mengira sesungguhnya diriku yakin bahwa orang-orang itu pasti akan memerangi kalian besok. Ini malamnya. Besok mereka, ribuan pasukan itu akan memerangi kalian. Waqad azantu lakum jami'an. Aku telah izinkan kepada kalian untuk meninggalkanku. Dia katakan kepada pasukan yang kecil itu. Wa hadzal lail qad ghasyiyakum. Ini kegelapan malam sudah menyelimuti kalian. Kesempatan bagi kalian untuk pergi. Lolos dari pasukan itu. Faman kanat lahu quwwah falyudimma ilaihi rajulan min ahli baiti wa tafarraqu fi suwadikum fa innahum yatlubunani. Siapa di antara kalian yang masih memiliki sisa-sisa kekuatan, maka bergabunglah dengan ahlul baitku, ajak mereka pergi dari tempat ini dan menyebar, berpencar, tinggalkan aku. Sesungguhnya mereka hanya mencari diriku. Mereka hanya menginginkan diriku. Lalu ahlul baitnya dan orang-orang yang mengikutinya menjawab, La abqana Allahu ba'dak, wallahi la nufarikuk. Demi Allah, Allah tidak akan membiarkan kami tersisa sesudahmu. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkanmu, wahai Husain. Maka keesokan harinya, berperanglah dengan gagah berani, bagaikan seekor singa Al-Husain bersama pengikut-pengikutnya. Sementara ribuan pasukan dari segala arah menyerangnya. Ketika itu Al-Husain radhiyallahu anhu berteriak, Ya ahlal Kufah, ma ra'aitu aghdar minkum, kubhan lakum wa ta'asan lakum. Wahai penduduk Kufah, tidak ada orang yang lebih pengkhianat yang aku lihat kecuali kalian. Celaka kalian. Karena pasukan yang menyerang dia itu adalah penduduk Kufah dan sebagian adalah orang-orang yang berjanji setia kepada dia. Akhirnya satu persatu pasukannya mulai gugur. Di hadapan ribuan pasukan yang menyerangnya. Tinggal akhirnya Al-Husain seorang diri. Tersisa dia seorang diri. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka. Dan ketika itu dia sudah kehausan. Seharian berperang. Ketika itu dia sudah haus. Lalu dia terjatuh ke tanah. Lalu dia bergerak mendekat untuk minum. Ketika dia menggapai air minum, Husain bin Tamim memanahnya. Tepat panah tersebut di mulutnya. Kemudian Al-Husain menampung darah yang mengucur dari mulutnya yang ditembus oleh panah itu dengan tangannya. Dan dia berkata, Allahumma qtul Husainan atashah. Ya Allah, bunuhlah Husain. Husain yang memanah dia itu dalam keadaan haus. Dan memang Husain yang memanahnya ini sesudah peristiwa itu ditimpa oleh penyakit yang dia kehausan terus. Sehingga diberikan air, susu sebanyak-banyaknya dia tidak pernah puas. Sampai akhirnya dia kering tubuhnya dan mati dalam keadaan haus terkena doa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Husain mendapat azab di dunia Husain yang memanahnya itu. Al-Husain dalam keadaan berdarah, bercucur darah itu, terkulai, lemah, dan pasukan mengelilingi dia. Tidak ada seorang pun yang berani untuk membunuhnya. Mereka hanya mengelilinginya, tidak seorang pun yang maju ke depan untuk membunuhnya. Dan dia dalam keadaan terbuka, mulutnya sudah tembus oleh panah. Lalu, Panglima Ibnu Ziyad yang baru dikirimnya itu Syamar bin Zil Jausan memanggil, menyuruh kepada pasukannya, memerintahkan untuk maju membunuh Al-Husain. Maka majulah Sur'ah bin Shuraik At-Tamimi, lalu dipukulnya dengan pedangnya. Kemudian maju pula yang lainnya. menebas Al-Husain radhiyallahu anhu dan mengenai kedua tangannya sehingga putus kedua tangan Al-Husain radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Sur'ah bin Syuraik ini menebaskan pedangnya ke leher Al-Husain sehingga akhirnya Al-Husain radhiyallahu anhu tersungkur di bumi dan kepalanya lepas dari jasadnya yang suci insyaallah taala. Dan mereka mengira waktu itu belum lepas maaf. Dipukul, ditebas di pundaknya, di lehernya, tetapi belum putus. Dan dia terjatuh ke bumi. Mereka mengira mereka sudah berhasil membunuh Al-Husain. Tetapi ternyata mereka melihat Al-Husain masih meraih pedangnya. Dan berusaha bersandar, bangkit dari pedangnya, sementara kepalanya sudah mulai terkulai. Maka majulah ketika itu Abdurrahman bin Muljam. Lalu akhirnya Abdurrahman bin Muljam ini siapa? Dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Orang Khawarij ternyata ada dalam pasukan tersebut. Abdurrahman bin Muljam inilah yang membunuh ayahnya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ternyata ada dalam pasukan Ibnu Ziyad itu. Melihat Al-Husain radhiyallahu anhu berusaha bangkit, bertopang pada pedangnya, majulah Abdurrahman bin Muljam ini. Kemudian setelah itu dia pun menebas kepala Al-Husain radhiyallahu anhu, dibantu oleh Khawlay bin Yazid Al-Asbahi. Akhirnya gugurlah Al-Husain radhiyallahu anhu. Kemudian seluruh yang dimilikinya dirampas oleh Syammar bin Zil, pemimpin pasukan tadi, Syammar bin Zil Jaushan tadi, dirampas semua yang dimiliki oleh Al-Husain radhiyallahu anhu. Setelah itu akhirnya pasukan Ibnu Ziyad ini kemudian mulai merampok tenda-tenda Ahlul Bait. Ahlul Bait Al-Husain, yaitu istrinya dan keluarga-keluarga lainnya yang perempuan yang ada di tenda, dirampas semuanya. Mulai mereka merampas apa yang ada di situ. Bahkan kuda-kuda mereka menginjak-injak jasad Al-Husain radhiyallahu anhu, menginjak punggung, menginjak dadanya. Dan jumlah orang yang terbunuh bersama Al-Husain ketika itu adalah 72 orang. Dan jumlah yang terbunuh dari pasukan Ibnu Ziyad ketika itu adalah 88. Dan yang lainnya terluka-luka. Yang tersisa dari keluarga Al-Husain hanyalah seorang putranya. Dan yang perempuan-perempuan. Ada putranya yang masih kecil ketika itu sakit. Ya, Ali Zainal Abidin. Ali bin Husain Zainal Abidin. Yang sakit ketika itu sehingga tidak ikut berperang. Dan dia berada dalam kemah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang membunuh Al-Husain radhiyallahu anhu adalah Sinan bin Anas An-Nakhai. Ketika Sinan, jadi banyak riwayat-riwayat seputar itu. Ketika Sinan membunuhnya, lalu orang-orang berkata kepada dia, "Hai Sinan, engkau telah membunuh Husain bin Ali." Dan dia adalah putri Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab yang paling tinggi kedudukannya. Umar bin Sa'ad berkata ketika itu kepada para pembunuh Husain, mereka berkata, "Ashhadu annaka majnun." Aku bersaksi bahwa engkau adalah seorang yang gila. Karena Umar bin Sa'ad ketika itu tidak setuju Husain bin Ali diperangi dan dibunuh. Kemudian kepala Husain bin Ali radhiyallahu anhuma dibawa ke Baghdad, ke Irak, ke Kufah, maaf. Lalu dihadapkan kepada Ibnu Ziyad, gubernur yang memang ingin membunuh Husain radhiyallahu anhu. Lalu dikumpulkannya seluruh penduduk Kufah. Kemudian di hadapan orang ramai, di hadapan pasukannya, diletakkan di depannya kepala Al-Husain yang berlumur darah. Ketika itu Ibnu Ziyad ini memegang tongkat. Lalu dengan tongkatnya itu dicongkel-congkelnya kedua bibir Al-Husain. Saat itu ada seorang sahabat yaitu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Melihat kelakuan Ibnu Ziyad ini yang mencongkel-congkel mulut Al-Husain, maka dia pun berteriak, "A'li hadzal qadid." Jauhkan tongkat itu. "Fawalladzi la ilaha illa ghairuh." Demi Allah yang tidak ada ilah melainkan Dia. Laqad ra'aitu syafatay Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hataini syafatain yuqabbiluhuma. Demi Allah, aku melihat kedua bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium mulut Al-Husain itu. Kemudian Zaid bin Arqam menangis. Ibnu Ziyad berkata, ketika melihat Zaid bin Arqam itu menangis, abqallahu ainaik. Semoga Allah membuat matamu terus menangis. Fa wallahi, demi Allah, laula annaka shaykhun qad harifta la darabtu unukaka. Kalau bukan karena engkau sudah tua renta, pasti aku potong pula kepala kamu. Kata Ibnu Ziyad kepada sahabat ini, Zaid bin Arqam. Maka pergilah Zaid bin Arqam meninggalkan majelis tersebut. Lalu dia berkata, berteriak kepada seluruh manusia, antum ya ma'syaral Arab, antum ya ma'syaral Arab, al-abid ba'dal yawm. Ba'dal yawm, kalian wahai bangsa Arab, sesudah hari ini kalian akan menjadi budak. Kalian membunuh Al-Husain dan kalian menunjuk Ibnu Marjanah ini sebagai pemimpin kalian, padahal dia yang membunuh orang-orang terbaik dari kalian. Radiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai Al-Husain. Dan semoga Allah meridai orang-orang yang syahid bersamanya dari karib kerabatnya. Mereka adalah orang-orang yang telah membuktikan janji mereka kepada Allah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Dan dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa Ibnu Ziyad ini ketika mati dia, keluar ular dari mulut dia. Keluar ular dari mulut dia sebagai azab dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia kepada dia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah tentang peristiwa Karbala. Dan ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini berada di tengah-tengah. Antara orang-orang yang melampaui batas dalam mensikapinya seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Yang berlebih-lebihan mensikapi peristiwa ini sampai akhirnya mereka merayakan peringatan hari Karbala. Lalu mereka menyiksa diri mereka meratap-ratap kematian Husain radhiyallahu anhu. Dan juga ahlus sunnah wal jamaah berada di antara orang yang tidak pernah peduli tentang hak-hak anak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan kita Al-Husain adalah sahabat mulia, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang pemimpin kaum muslimin, pemimpin pemuda surga. Dan ketika itu walaupun beliau awalnya berijtihad dan ijtihadnya keliru, tetapi bukankah dalam riwayat tersebut disebutkan setelah beliau bertemu dengan Umar bin Sa'ad, beliau sudah mau untuk tidak melanjutkan pemberontakan dan mau berbaiat dengan Yazid bin Muawiyah atau kembali ke kota Madinah. Tetapi beliau tidak diberikan pilihan, bahkan beliau terpaksa harus berperang untuk membela diri dia dan keluarga dia. Jadi insyaallah Al-Husain adalah syahid, gugur sebagai seorang syahid menegakkan kebenaran yang dipegangnya. Kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini dulu materi kajian kita dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.